Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اما بعد kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah terhenti tadi karena mic-nya memang belum mic-nya tidak bekerja dengan maksimal baterainya habis. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين فصل وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه أي مع بقائه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين مدة أو عمل muddah atau amal. Faslun. Ini fasal baru, teman-teman yang dirahmati Allah, kata Syekh Abi Syuja, wa kullu ma amkana bil intifa'u bihi ma'a baqa'ihi sahhat ijaratu. Wa kullu, dan segala sesuatu, ma amkana al intifa'u, yang mana boleh dan mungkin untuk dimanfaatkan, diambil manfaatnya ma'a baqa'ihi, dengan barangnya tetap ada, tidak hancur, gitu. Sahat ijaratuhu, maka ijarahnya itu, sewa menyewanya sah, gitu. Jadi maksudnya sewa menyewa itu sah pada barang yang punya manfaat dan manfaatnya bisa diambil tanpa harus menghabiskan, tanpa harus menghilangkan bendanya, gitu. Duit ada manfaatnya, tapi untuk memanfaatkan duit, ya duitnya dihancurin, duitnya dilebur, maka nggak bisa ijaroh pakai duit. Maksudnya ijaroh nyewa menyewa uang tuh nggak ada, yang ada minjem atau ngutang gitu. Mobil barangnya ada, tapi kan manfaatnya punya, bisa jadi alat transportasi, bisa tuh dijadiin sewa menyewa. Idza quddirat, dengan catatan qudirat manfaatuhu, manfaatnya itu ditakdir atau dikadar bi ahadi amrain, dengan salah satu daripada perkara muddatin au amal, entah itu manfaatnya ditakdir atau dikadar dengan waktu atau juga dengan pekerjaan, gitu. Dari jelasin nih al qiyasu adamu sihhatil, al qiyasu maksudnya tuh ala wifkil kias, hukum syariat defaultnya sesuai dengan standar SOP yang ada, gitu. Ahlan Ustaz Zulkifli, Pak Iwan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi standar SOP itu maksudnya standar baku hukum syariat terhadap muamalat, itu namanya kias. Ada musihatil ijarah. Jadi ijarah itu kalau kita tarik kepada standar sah atau tidak sahnya sebuah muamalah dalam fikih Islam, aslinya itu dia tidak sah. Ada musihatil ijarah di annal ijarah, karena ijarah sewa menyewa itu maudhu'atun lil manafi, karena objek akad daripada ijarah itu adalah manfaat, jadi bukan benda, manfaat. Wa hiya ma'dhumah, dan manfaatnya itu ma'dhumah. Ma'dhumah kan juga ada, manfaatnya tidak terlihat, kan gitu, dan tidak ada ketika akan. Wal aqdu 'alal ma'dumi gharar, dan akad untuk sesuatu yang tidak ada ma'dum gharorun, itu gharar namanya. Lakinnal hajata ma lakinnal hajata almasa tada'iyatun ila dhalik, akan tetapi ada kebutuhan almasah, kebutuhan yang sangat tinggi, da'iyah menuntut kita untuk melakukan akad sewa menyewa. Barid daruratul muhaqqaqatu da'iyatun ilal ijarah, bahkan bukan cuman hajat, levelnya sudah daruri. kebutuhan paling tinggi kan daruri, haji, dan tahsin. Darurat, hajat, dan tahsin, kan gitu. Primer, sekunder, kalau bahasa kita primer, sekunder, tertiar. Gitu. Balid daruratul muhaqqaqah, akan tetapi kebutuhan darurat al-muhaqqaqah yang sudah sangat apa nyata bahwa kita sangat membutuhkan itu, da'iyatun ilal ijarah, itu menuntut kita untuk mengadakan akad sewa menyewa. Fa innahu laisa li kulli ahadin maskan, karena tidak semua orang punya tempat tinggal, kan begitu. Maka juallah itu manfaat tempat tinggal dengan waktu tertentu, bukan tempat tinggalnya tapi manfaatnya dijual untuk orang yang tidak punya tempat tinggal. Wala markub, dan orang juga kadang enggak punya kendaraan. Jual itu kendaraan, manfaatnya aja. Menjual manfaat kendaraan, itu yang kita sebut dengan sewa-menyewa, ijarah. Wala khadim, dan ada juga orang yang tidak punya khadim. Gitu. Tidak punya pembantu. Wala alatun. Wala alatun. Fa innahu laysa likulli ahadin maskanun, wala markubun, wala khadimun, wala alatun yahtaju ilaiha, yang mana dia butuh terhadap barang-barang tersebut. Fajuwizat lidhalika, maka dibolehkan al-ijarah, sewa-menyewa, untuk kebutuhan-kebutuhan tadi. Kama juwiza as-salamu, sebagaimana dibolehkan jual-beli salam. Kemarin kita sudah bahas tu jual-beli salam. Wa ghairihi, atau juga selain jual-beli salam, yang mana min uqudi al-ghorori, yang masuk dalam kategori akad-akad ghoror. Contohnya akad ghoror itu yang kemarin kita sudah bahas, selain bai'us salam itu ada namanya al-musaqah juga sama, itu ghoror. Kemudian apalagi beberapanya juga ada yang sudah kita bahas tuh. Mana ya? Iya, bai'us salam dan juga akad ghoror yang lainnya. Waqad ajma'at as-sahabatu wa tabi'un, dan akad ijarah sewa menyewa ini sudah diijma'kan, disepakati oleh seluruh sahabat dan juga para tabi'un, ala jawaziha, tentang kebolehan akad ijarah. Wa qabla al-ijma', tapi sebelum mereka bersepakat tentang akad ijarah ini, ja'a bihi al-Qur'an. Al-Qur'an was sunnatul mutahharatu, sunnah Nabi Muhammad yang suci, dan juga Al-Qur'an sudah datang menjelaskan tentang kebolehan ijarah dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna, fa in arda'na lakum, kalau kalian menyusui anak-anak kalian, maksudnya kalau mereka itu perempuan-perempuan menyusui untuk anak-anak kalian, fa atuhunna, maka berikanlah itu kepada mereka, perempuan yang menyusui, ujurahunna, biaya ujroh atas pekerjaan mereka menyusui anak-anak kalian, gitu. Ini yang kemudian disebut oleh banyak ulama bahwa menyusui itu bukan kewajiban ibu, kewajiban ayah. Karena kalimatnya fa in arda'na lakum fa atuhunna. Kalimatnya perintahnya kepada bapak-bapak tuh. Gitu. Kepada laki-laki. Waro al-Bukhari, tapi alhamdulillah kita tinggal di Indonesia yang kalau kita nikah sama perempuan dari suku dan agama manapun di Indonesia, ya tentu kalau sekarang beda ya. Kalau kultur budayanya masih yang belakangan, ke belakang begitu, itu kalau nikahin perempuan udah sepaket tuh. Kita dapat orang yang ngurusin rumah, kita dapat orang yang ngurusin tempat tidur kita dapat orang yang ngurusin anak kita. Jadi perempuan di Indonesia tuh paling top gitu. Kayaknya kalau main adu-aduan perempuan mana yang paling banyak di surga nanti, perempuan Indonesia. Karena banyak ibadahnya. Dia bukan cuma melayani suami, tapi juga menggantikan kewajiban yang mestinya diwajibkan kepada suami. Karena suami punya kewajiban masak, kan ya? Kewajiban masak. Dan itu kita udah bahas tuh dalam kuliah nikah gratis dan online di channel ini, tentang kewajiban pasutri. Gitu. Yang dalam masalah fikih gitu ya, kewajiban-kewajiban itu memang dibebankan kepada suami. Warwal Bukhari, selain apa yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warwal Bukhari dan juga diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasatun ana khusmuhum yaumal qiyamah, ada tiga orang, ana khusmuhum yaumal qiyamah, saya jadi musuhnya nanti di hari kiamat. Kata Nabi Muhammad, siapa tiga orang tersebut? Rajulun a'tabi sama a'tabiya thumma ghadar. Ada seseorang yang memberikan kepadaku, thumma ghadar, kemudian dia berkhianat. Wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu. Dan ada orang yang menjual hurran, orang merdeka, fa'akala thamanahu, dan dia mengambil harganya. Padahal orang merdeka, tapi dia perjualbelikan. Wa rajulun istajara ajiran. Dan orang yang menyewa ajiran orang untuk bekerja untuknya, fastawfa minhu, lalu orang yang disewa itu, dipekerjakan itu, sudah menunaikan apa yang menjadi kebutuhannya, walam yu'tihi ujrohu, tapi si orang yang memperkerjakannya belum tidak memberikan ujroh upahnya. Tuh. Kita tuh, ini jangan sampai, ya kagak usah mikir yang gede-gede bahwa pemilik pabrik, perusahaan, dia nggak bayar. Ya itu emang kewajiban. Artinya nggak usah ngelihat yang god sono. Yang kita aja dulu nih. Kita emang nggak punya perusahaan. Tapi kan kita bayar sampah. Tiap hari tukang sampah bayar, ngangkutin. Tanggal 1 usahain ada di rumah, pas dia datang kita bayar. Kalau nggak kita titip sama istri kita. Atau kalau enggak sebelum tanggal 1 gitu, dia pas lewat kita bayar nih buat bulan besok, takutnya gua enggak ada di rumah gitu. Kan ya, jangan sampai sengaja emang kita nunda-nunda. Kita punya mobil di parkiran orang, kan begitu. Dia kan tuh sudah menunaikan kewajibannya. Kita ngontrak di rumah orang juga sama tuh. Jangan kira orang kalau punya kontrakan berarti duitnya banyak. Ya duitnya itu dikontrakan itu. Kalau ente kagak pada bayar, kagak punya duit. Kan ya? Orang yang kayaknya kalau punya kontrakan itu, wow, punya kontrakan. Udah ntar aja Bu Haji, Pak Haji. Pak Haji kan duitnya banyak. Ya kagak bisa. Gitu. Justru orang punya kontrakan itu duitnya di situ. Kalau lu kagak bayar, ya kagak punya duit. Kan repot orang itu. Itu jadi musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Kita ngarepinnya diselamatin di hari kiamat, tapi ternyata jadi musuhin. Gara-gara apa? Gara-gara ada jasa yang kita ambil tapi kita kagak bayar upahnya. Wa ruwiya annahu alaihi salatu wasallam, dan diriwayatkan juga dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, qala a'tul ajra ajrahu qabla an yajiffa, a'tul ajra ujrahu qabla an yajiffa 'araquhu. Berikanlah upah kepada orang yang sudah kita pekerjakan, qabla an yajiffa 'araquhu, sebelum keringatnya kering gitu. Jadi artinya maksudnya bukan pas lagi capek-capek keringetan kita kasih duit, bukan gitu. Maksudnya jangan sampai pekerjaan sudah selesai dan dalam jangka waktu yang lama kita belum kasih juga. Artinya kan kalau pekerjaan sudah selesai, itu kan keringetnya udah hilang tuh karena dia udah istirahat, udah bisa ngopi. Tapi upahnya belum dikasih juga. Nah itu tuh perintah Nabi Muhammad, jangan sampai akhirnya menunda dalam waktu yang cukup lama. Sampai-sampai dia juga lupa. Gue pernah kerja begitu apa ya? Keringetnya udah hilang kan gitu. Keringetnya udah hilang, hawa-hawa kerja gitunya udah hilang, dia sampai lupa. Habis kelamaan ngasih gaji. Wa haddu aqdil ijarah, dan standar, bukan haddu, bukan standar. Definisi daripada akad ijarah yang dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni. Ini definisinya Imam Taqiyuddin Al-Isni. Akad ijarah itu aqdun ala manfaatin maqsudatin ma'lumatin qabilatin lil badli wal ibahati bi'awadin ma'lum. Akad ijarah itu standarnya, definisinya adalah akad ala manfaatin maqsudah. Dia adalah akad terhadap atau akad untuk manfaah, kemanfaatan maqsudah. kemanfaatan maksudah itu kemanfaatan yang punya nilai. Karena nanti ada beberapa barang yang tidak boleh disewa menyewakan karena manfaatnya tafih. Atau bisa jadi makmuluk, nanti ada penjelasannya. Tapi bisa jadi maksudah itu adalah pemanfaatan untuk barang yang tidak dimaksudkan untuk itu. Contohnya mobil, orang buat transportasi. Tapi kemudian disewain untuk apa? Untuk sekedar foto-foto. Nah, manfaat foto-foto dari mobil itu ghair maksudah. Yang dalam standar mazhab Imam Syafi'i itu tidak sah akad ijarahnya. Ya karena enggak sah, duit yang diambil kagak boleh. Itu manfaat yang dipakai juga manfaat yang terlarang begitu. Maka karena enggak ada ijarahnya, ya udah hibahin aja. Karena itu manfaatnya tafihah. Manfaatnya ghair maksudah. Manfaatin maksudatin ma'lumatin. Dan manfaatnya terukur. Terukurnya dalam arti daripada sifat atau juga waktu. Qabilatin lil badli. Dan manfaat itu memang qabilah. Layak untuk diberikan kepada orang. Gitu. Khomer bermanfaat. Tapi kan gak layak. Dan memang gak boleh diberikan manfaat itu kepada orang. Qabilatin lil badli. Manfaat itu qabilah. Lil badli bisa ditukar pakai duit. Qabilatun lil badli bisa menerima lil badli, diserah terimakan, diganti pakai duit begitu. Wal ibaha, dan juga manfaatnya itu ibaha, layak untuk diberikan kebolehan untuk dimanfaatkan kepada orang lain. Bi'awadin ma'lum, dengan nilai uang, dengan iwad, dengan bayaran ma'lum yang memang di yang memang diketahui bayarannya tuh jelas, harganya berapa, mata uangnya apa, waktu pembayarannya sampai kapan. Wa fihi quyud, nah ini definisi yang banyak ikatannya. Fahtarazna bil manfaah, kita sebutkan manfaah, kata Imam Taqiyuddin al-Husni. Ihtarazna bil manfaati, kita keluarkan dengan kalimat manfaah itu, kita keluarkan anil ijaratil ma'kudah ala ma yatadhammanu itlafa ainin. Kita keluarkan nih dengan kalimat adanya definisi bahwa akad ijarah itu manfaah, kita keluarkan atau kita tidak masukkan dalam standar ijarah, yaitu al-ijarah al-ma'qudah, sewa menyewa yang akadnya itu, objek akadnya itu, ala ma yatadammana itlafa ainin, yang mana akadnya untuk harus menghabiskan barangnya gitu. Jadi dia nyewa tapi bukan manfaat yang disewain, justru barang yang dihilangin gitu. Famin dzalika isti'jarul bustan lithimar. Seperti orang menyewakan bustan, kebun lithimar untuk dihabiskan apa namanya buahnya. Kalau isti'jar menyewakan kebun untuk misalnya ruang resepsi misalnya atau untuk ruang pertemuan terbuka misalnya, itu kan sah. Karena memang manfaat yang disewakan. Tapi kalau yang disewakan buahnya begitu untuk diambil, nah buah itu manfaatnya tidak mungkin dimanfaatkan kecuali kalau harus dimakan. Maka itu kan ya tadhamman itlafa ainin. Itu akad yang mengandung di dalamnya bahwa ada ain yang dihabiskan. Nah, ijarah itu manfaat ma'abaqai aini. Manfaat yang diambil tapi barangnya tetap utuh. Makanya disebutkan manfaat. Tidak boleh kemudian orang sewa menyewa untuk sesuatu yang memang ia dihabiskan gitu. Wasyat lilabaniha. Istijaru syati lilabaniha, ada juga menyewakan kambing lilabaniha untuk diambil susunya. Itu juga enggak boleh. Wa ma fi ma'naha, atau di dalam makna yang sama. Kambing, sapi, apalagi nyewa apa namanya, nyewain kambing jantan untuk diambil spermanya buat dikawinin sama perempuanan dia gitu. Ya kan kita punya perempuanannya doang nih kambing. Kita biar lahir begitu. Akhirnya kita apa namanya, kita asbul fahal kan. Apa itu enggak boleh. Jadi nyewa-menyewa harus pada manfaat. Maka akad sewa-menyewa yang di dalamnya mengandung penghabisan barang gitu. Jadi barangnya diambil dan dihabiskan, itu tidak sah. Wa kadzalisufiha, begitu juga akad ijarah untuk kepada kambing untuk diambil sufnya. Itu bukan manfaat, itu ain itu. Wali waladih, atau diambil anaknya. Fahadhihi al-ijaratu batilah. Maka ijarah ini batilah. Fahadhihi al-ijaratu batilatun. Ijarah-ijarah yang seperti ini batilah. Batal. Artinya akadnya tidak sah. Naam. Qataqul ainu taba'an. Bisa jadi ain itu taba'an sebagai pengikut barang yang kita ambil manfaatnya. Kama sta'jar. Jadi maksudnya, berarti kita kalau nyewa kambing, terus kambingnya kita peras susunya, enggak boleh. Enggak boleh. Itu berarti itlaf ainin. Sedangkan apa namanya, ijarah itu manfaat, bukan barang. Tapi kata Imam Taqiddin sih, tapi bisa jadi. Kata kok bisa jadi. Ada barang yang kita ambil manfaatnya, tapi ada manfaat juga yang kita habiskan karena manfaat, karena barang tersebut sebagai pengikut dari manfaatnya. Taba'an. Kama ista'zara imra'atan lil irdha, sebagaimana orang mempekerjakan. Ijaratu amal. Dia nyewa perempuan untuk diminta susunya. Fa innahu jaizun. Itu hukumnya boleh. Padahal sama nih kayak kambing ya. Jadi kambing kita sewa buat diambil susunya. Ini perempuan kita pekerjakan untuk disusui, untuk menyusui, disusui oleh anaknya misalnya. Wa innahu jaiz, itu hukumnya boleh. Wal qiyasu fihil butlan. Tapi standar defaultnya, hukum yang sesuai dengan standar yang kita jelaskan, ini fihi butlan. Dalam akad ini, akadnya batil. Illa anna nas warada fihi. Cuman masalahnya ada teks syariat yang mengomongin masalah ini dan membolehkan. Jadi aslinya kita nyewa perempuan, kita datang ke perempuan buaji, saya minta tolong susuin anak saya ya, biayanya sekian per bulan, misalnya begitu. Nah, itu secara hukum defaultnya, itu kan akadnya batil. Karena yatadamman itlaf ainin, mengandung di dalamnya penghabisan terhadap ain barang. Susunya si ibu kan jadi habis. Aslinya akad ini akad batil karena ijarah itu haruslah manfaat bukan barang. Tapi akad ini warada fihi nas, ada teks syariat yang datang ngebolehin ini. Fala ma'dila anhu, maka kita enggak bisa kabur itu. Kita enggak bisa bilang batil. Kenapa? Karena ada teksnya. Gitu. Thumma halil ma'qudu 'alaihil qiyamu bi, kira-kira gitu ya. Jadi kan orang maksud Imam Taqiddin Alis ini akad ijarah harus manfaat. Kalau bukan manfaat, enggak boleh jadi ijarah gitu. Nah, Imam Taqiddin Alis memunculkan pertanyaan yang memang bakal ditanyain sama orang. Loh, itu kan kita nyewa perempuan, mempekerjakan perempuan buat nyusuin, itu kan juga itlafu ainin gitu. Nah, tapi kata Imam Taqiddin Alis ini bukan itlafu ainin karena ainnya itu tabi'ah. Susunya itu tabi'ah daripada mempekerjakan beliau yang mana tugasnya itu hagonah, merawat kan begitu. Itu tabi. Kalaupun kita bilang iya itu sama kayak kambing, cuman ini ada teks syariat yang membolehkan. Gitu. Tsumma hadil ma'qudu 'alaihil qiyamu bi amrih min wad'is sabiy fi hajriha wa talkimihi thadi wa 'ashrihi bi qadril hajati am tanawulu hadhihi al-ashya' ma'al laban. Apakah akad yang terjadi kepada orang yang kita minta susunya untuk menyusui anak kita, hal ahli al-ma'qudu 'alai, apakah objek akad yang terjadi itu al-qiyamu bi amrihi, yaitu apa namanya, menunaikan kewajiban min wad'is sabi, yaitu babysitter, apa namanya, merawat si anak kecil fi hajriha, di pangkuannya, wa talkimihi thadi, atau dia sodorkan ke puting susunya, wa asri, atau dia peras susunya, biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhan. Jadi akadnya itu pekerjaannya. Apakah yang diakadkan, yang jadi objek akad kepada perempuan yang nyusuin anak kita itu adalah pekerjaan. Wad usabi ala hajriha, dia apa, menaruh atau menyerahkan ke pangkuannya supaya dirawat. Kemudian nanti dalam perawatan dia sodorin itu mulutnya ke puting susunya atau dia peras. Atau memang akadnya itu untuk semua hal itu. Am tanawulu hadhil asya ma'al laban. Atau akadnya sekalian memang sama susu. Jadi kalau yang jenis pertama susu jadi pengikut, yang kedua susu jadi barang yang diakadkan juga. Wajahani, ada dua pendapat. Ashahuma, pendapat yang paling sahih, annal ma'qudu 'alaihi al-fi'l. Gitu. Yang jadi akad, objek akad itu bukan susunya, tapi yang jadi objek akad itu pekerjaannya. Makanya kita bilang itu taba'an. Gitu. Iya, satu paket. Gitu. Wallabanu yastahiqqu taba'an, dan memang susu itu yastahiqqu taba'an. Itu lebih yastahiqqu, berhak didapatkan taba'an sebagai pengikut daripada proses perawatan itu. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan fa in arda'na lakum, gitu. Jadi Imam Taqindalis ini kan ngomong dari awal ini manfaat. Kalau itlafu ainin enggak boleh ijarah. Oh, kambing enggak boleh diijarahin kalau memang buat diambil susunya. Tapi itu perempuan kan, banyak orang mempekerjakan buat nyawa anak. Enggak. Itu susu itu taba'an. Kenapa dikatakan taba'an? Ada teksnya. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau kalian meminta untuk arda'na, meminta mereka untuk menyusui anak kalian, fa'atuhunna, maka berikan. Allaqal ujrah, Allah mengikat biaya, kepentingan, kewajiban bayar ujrah, bifi'lil irda, untuk pekerjaan irda'nya. La bil laban, bukan untuk susunya. Ha, begitu maksudnya. Ini mah kan nyari-nyari aja sebenarnya. Nyari-nyarinya Imam Taqiyuddin Alisni aja. Nyari-nyari biar kita, apa istilahnya, biar kita tidak lari dari teks gitu ya. Teks Al-Quran bilang, sebenarnya bilang aja. Kalau perempuan untuk diminta susunya itu istisnaiyat, pengecualian. Cuman aslinya hukum ijarah itu tidak boleh terhadap barang untuk dihabiskan. Ijarah itu hanya khusus manfaat dan barangnya masih tetap ada gitu sebenarnya. Cuman kan emang apa namanya, banyak yang nanya, dijelasin. Allaqal ujrah bi fi'lil irda. Allah mengikat itu kewajiban ijrah, biaya, bi fi'lil irda, untuk pekerjaan irda menyusui. La bil laban, bukan untuk susunya. Wa hadza kama istajara daran, ini sama hukumnya seperti orang menyewa sebuah rumah. Wa fiha bi'ru ma, dan di dalam rumah tersebut ada sumurnya. Yajuzu syurbu minha taba'an. Orang yang nyewa rumah tersebut boleh minum dari sumur tersebut taba'an sebagai pengikut daripada manfaat keseluruhan rumah. Seperti itu. Gitu. Walau istajara lil irda'i. Tapi memang masih ini juga sebenarnya masih agak diperdebatkan. Itu kambing, kalau kita sewa nih. Kita nyewa kambing seminggu buat ngangkat barang. Dalam jangka seminggu itu kan kambing. Sama, maksudnya sama kayak perempuan. Itu kalau enggak diperes tuh apa? Kalau bahasa orang dia namanya teteknya itu sudah tebek keras, dan itu sakit itu. Kan kalau enggak diperes, kalau enggak dikeluarin, nyakitin itu emang. Kambing juga sama betina-betina itu. Dalam satu waktu kalau emang dia punya anak begitu ya. Itu biasanya putingnya tuh makin lama makin gede. Itu kalau enggak diperes tuh nyakitin itu. Sakit. Emang butuh diperas itu. Gitu. Ya kan, kalau kita nyewa kambing dalam waktu seminggu misalnya. Buat apa? Tuh buat gotongin barang-barang. Tiba-tiba putingnya gede, makin gede, makin gede. Ini kalau nggak diperas bahaya. Gitu. Tapi karena ini itu ijarah manfaah, susunya diperas, tapi tidak boleh diminum. Dibalikin kepada yang punya. Kan begitu. Walau istajara lil irda'i wa nafil hadana fa hal yajuz. Kalau ada orang yang, jadi kan maksud Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi, itu yang yang diakadkan itu adalah pekerjaan daripada hadana, yaitu merawat, dan susu menjadi bagian daripada pekerjaan tersebut. Kalau ada istajara lil irda', ada orang yang nyewa buat irda' aja, buat nyusuin doang begitu. Wana fil hadonah, dan dia tidak ada sewa menyewa untuk hadonah, untuk perawatan anak. Dia cuma nyewa buat nyusuin doang. Fahal yujuz, apakah boleh? Wajahani, ada dua pendapat. Ahaduhuma, pendapat pertama, lah enggak boleh. Kalau cuma buat nyusuin doang enggak boleh. Karena itu identik sekali dengan itlafu ain, yaitu ngambil susunya doang mungkin. Kama law istajara syatan li irdha'i sakhrah, itu sama seperti menyewa kambing untuk menyusui sakhrah. Sakhrah itu al-ma'izu saghir, kambing kecil, kambing pitik gitu. Jadi kita punya anak kambing banyak tuh ya. Kita enggak punya induknya perempuan yang punya putingnya, kita sewa lama tuh. Sewanya khusus buat nyusuin anak kambing. Gitu. Itu haram. Bukan haram dalam arti batil akadnya, li'annahu aqdun ala istifa'i ainin. Itu menjadi batal karena itu akad terhadap istifa'i ainin, itu penghabisan terhadap barang ain. Wa asahahuma, tapi pendapat yang paling sahih dari dua pendapat, asihha yaitu sah akad ijarahnya, kama yajuzul i'tijar, kama yajuzul i'tijaru limujarradil hadanah, sebagaimana orang sewa menyewa untuk limujarradil hadanah, cuman untuk perawatan doang. Nih nitip nih ya, nitip dalam arti ya aneh bayar, kain baby care apa kalau bahasanya tuh yang sekarang dia baby care ya. Daycare. Kita naruh di anak di daycare itu kan akadnya tidak untuk menyusui, akadnya untuk perawatan. Maksudnya biar anak tuh dirawat, dijagain selama dalam jangka waktu sehari dua hari. Nah di dalam hadhana tersebut kan ada yang namanya irdo gitu. Artinya kalau orang hadhana apa irdo doang itu sah. Toh hadhana aja sah, hadona doang juga sah, maka irdo sendiri juga sah. Intinya kalau irdo itu ada teksnya gitu aja sebenarnya. Asli kiasnya, defaultnya hukum ijarah itu tidak boleh pada penghabisan barang. Dan menyusui, anak tuh menghabiskan susunya si ibu kan ya. Tapi karena ada teks yang membolehkan, maka hukumnya jadi boleh. Gitu. Ya ini kan dicari-cari kemudian bagaimana caranya. Tapi memang begitu ada penjelasan tentang al-irda. Wa kadza la yajuzu istijarul fahl linazwan. Begitu juga tidak boleh istijar menyewa al-fahl. Fahl itu jantan. Binatang jantan linazawani alal inas. Nazawan itu yanzu, nazayanzu, yaitu menaiki, ngekepin lah. Linazawani untuk ngekepin alal inas terhadap binatang-binatang yang betina. Yaitu, gue cuma punya perempuan doang. Lu kan banyak kambing laki. Gue nyewa satu dah. Biar kambing perempuan gue ada yang ngekepin nih semalam kan. Itu gak boleh tuh menyewa kambing untuk apa, linazawani alal inas. Linahi dhali karena memang dilarang tentang itu. Faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan an melarang an asbil fahl, untuk asbil fahl. Asb itu menindih. Al fahl itu jantan. Maksudnya menindihnya binatang jantan terhadap binatang betina. Wa fi Muslim, dan dalam riwayat Muslim an bai'i, naha an bai'i dirabil fahl. Rasul melarang untuk jual beli dirabil fahl. Sama dirabil fahl juga sama, menjual beli jantan spermanya doang gitu, dirob agar dia menggauli itu binatang betinanya. Karena disebutkan ini sebenarnya larangan untuk goror ya gitu. Warwa Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Syafi'i an thamani asbil fahl. Saman yaitu harga asbil fahl, tidak dilarang untuk berjual beli asbil fahl, sama asbil fahl juga. Wallahu alam. Jadi pada intinya tidak boleh mengambil atau sewa-menyewa dalam bentuk penghabisan terhadap barang. Yang boleh itu mengambil manfaat tanpa menghabiskan barangnya. Begitu. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah standar yang kedua. InsyaAllah besok karena udah jam 6. Kita biasanya kalau udah jam 6 udah banyak kerjaan. Dan kita doakan terhadap teman-teman yang hari ini sedang dalam keadaan banjir di beberapa daerah di Jakarta atau mungkin juga di Kalimantan beberapa waktu lalu, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga hartanya, dijaga anak keturunannya, serta dijaga syariatnya walaupun dalam keadaan banjir tetap terlaksana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan sekali lagi saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru kami, para ajengan, para tokoh masyarakat, para kiai, termasuk teman-teman sarjana muslim, kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya dengan senang hati menerima koreksi yang tersebut. Bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Gitu ya. Saya masih punya keinginan untuk melengkapi channel ini sebagaimana hadis Jibril ketika beliau datang ke Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang iman, Islam, dan ihsan. Itu kan representasi daripada ilmu syariat, fikih, ilmu akidah, dan juga at-tasawuf, ilmu tasawuf. Islamnya fikih, imannya akidah, ihsan itu ilmu tasawuf. Saya pengen banget punya tiga jenis itu. Kalau sekarang udah ada kifayatul akhyar, Islamnya doang, imannya belum nih, tauhid, ihsannya belum. Insyaallah nanti kedepannya kita punya kesempatan untuk bisa buka itu di channel ini. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.